Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita masuk sesi keberapa ini? Jadi 5, 6, 7, 8 ya tak? 8 bahasan ke-25. Syirik kecil dan macamnya. Asyirkul asghar wa anwa'uhu. Syirik kecil dan macam-macamnya. Yuk dibaca. Syirik kecil adalah perbuatan syirik yang akan mengantarkan kepada syirik besar, di mana perbuatan itu sendiri belum tergolong perbuatan ibadah. Pelaku perbuatan syirik kecil tidak dianggap keluar dari Islam, tapi dia dikatakan dia telah melakukan dosa besar. Perbuatan-perbuatan yang termasuk syirik kecil ialah 1. Riya, atau melakukan suatu perbuatan bukan karena Allah. Misalnya, seorang muslim melakukan sholat karena Allah, tetapi dia membaguskan sholatnya itu agar dipuji orang. Allah berfirman, barang siapa berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal solih dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun dalam beribadah kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 100. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas diri kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Pada hari kiamat kelak, ketika memberi balasan terhadap amal-amal manusia, Allah berkata, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu ketika di dunia amal perbuatanmu kamu tunjukkan. Lihatlah, apakah kamu mendapatkan balasan pahala dari mereka? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Taib. Syirik kecil itu apa? Adalah perbuatan syirik yang akan mengantarkan kepada syirik besar, di mana perbuatan itu sendiri belum tergolong perbuatan ibadah. Berarti, tulis pengertian syirik kecil di garis bawahi. Syirik kecil adalah perbuatan syirik yang mengantarkan pada syirik besar. Mengantarkan. Bedanya dengan syirik besar apa kemarin? Syirik besar itu menjadikan ibadah sebagai tandingan bagi Allah. Menjadikan ibadah kepada selain Allah sebagai tandingan untuk Allah. Kalau syirik kecil, perantara menuju syirik besar. Ini pengertian sebagian ulama. Dianut oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di sini. Dan juga oleh Syekh Muhammad... oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Namun sebagian lainnya itu menganggap syirik kecil itu adalah sesuatu yang disebut syirik namun tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Pengertian yang lain ya, sesuatu yang disebut syirik namun tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau syirik akbar berarti apa? Mengeluarkan dari Islam. Jadi ini perantara. Lalu beliau terangkan, di mana perbuatan itu sendiri belum tergolong perbuatan ibadah. Maksudnya bukan ibadah mutlak kepada selain Allah, bukan sholatnya secara penuh diserahkan pada selain Allah. Pelaku perbuatan syirik kecil tidak dianggap keluar dari Islam, tetapi dikatakan dia telah melakukan dosa besar. Di garis bawahi, syirik kecil juga tetap dosa besar. Bahkan tingkatannya itu bisa lebih parah dari dosa besar itu sendiri. Syirik kecil itu lebih parah daripada dosa besar. Tergolong dosa besar namun lebih parah daripada dosa besar. Contoh satu apa? Riya. Cari pujian dalam ibadah. Di sini sholatnya misalnya dilakukan, dia baguskan sholatnya. Sholatnya untuk Allah. Dia sudah niatan nih, Allahu Akbar, niatannya untuk Allah. Namun dia perbagus sholatnya. Diperpanjang. Biasanya baca kul, kul, kul, kul. Wow, karena di sampingnya nih, wah ini biar bapak ini nanti saya bisa jadi mantunya ini. Nah, diperpanjang sholatnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan shaliha, maka lakukanlah amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, janganlah dia berbuat syirik dengan menyekutukan ibadah kepada sesuatu pun. Disebutkan juga di sini orang yang berbuat riya. Itu dikatakan itu masuk syirik asghar. disebutkan nanti balasannya pada hari kiamat, idhabu ila ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian buat riak untuknya di dunia. Fanzuru hal tajiduna innahum jaza. Maka lihat situ yang kalian tujukan ibadah tadi, riak tadi, yang ingin dipuji tadi. Coba orang yang ingin kalian itu dapat pujian darinya, bisa enggak dia balas nanti amalan-amalan kalian pada hari kiamat? Jawabannya apa? Tidak bisa. Contoh pertama berarti apa? Riya. Dan zaman ini apa contoh riya yang paling modern apa? Selfie amalan. Ya kan? Bangun jam 3 foto sajadahnya di-upload. Atau enggak di-upload lah, masuk story. Ya, masuk story. Wow, tiap detik di story-kan itu. Tet, wow, gerak lagi 5 menit lagi, tet lagi, wah ada lagi. Oh, ambil wudu malam-malam jam 3 ini, wah nikmatnya sekali ambil air wudu, masya Allah seger banget. Terus sudah habis sholat, alhamdulillah saya sudah berdoa minta jodoh di tahajud ini. Pamerkan lagi kejombloannya dalam tahajudnya tadi. Ibadahnya dipamerkan untuk zaman ini sangat sangat mudah sekali. Cuma dengan sekedar status. Terus yang kedua, bersumpah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Akan tetapi bisa saja bersumpah dengan nama selain Allah ini menjadi syirik besar. Bila orang yang bersumpah tersebut berkeyakinan bahwa sang wali yang menjadi sasaran sumpahnya itu mampu menimpakan bahaya atas dirinya kalau dia bersumpah dusta dengan namanya itu. Oh, ada sumpah di sini tergolong jadi dua berarti. Ada sumpah dengan nama selain Allah, jatuh pada syirik asghar. Namun kalau sumpah yang kedua ini lebih parah lagi, syirik besar. Apa contohnya di sini? Dia bersumpah pakai nama wali. Apa keyakinannya? Wali tadi mampu menimpakan bahaya. Oh, kalau saya enggak bersumpah dengan namanya, saya bisa kecelakaan di jalan. Saya enggak bersumpah dengan namanya, oh saya sulit dapat jodoh. Jodoh lagi. Kalau saya tidak bersumpah dengan namanya, saya bisa kena musibah ini, musibah itu. Maka syiriknya di sini. Jadi syirik akbar. Karena dia meyakini wali ini bisa nimpakan dia musibah. Kalau tadi cuma sebut dalam nama saja, saya bersumpah dengan nama wali fulan. Nama dalam nama, beda. Kalau ini, kalau dia itu bersumpah dengan nama wali ini supaya selamat saja, ya jangan sampai wali ini timpakan dia itu musibah. Terus syirik yang ketiga. Tiga, syirik khafi, samar atau tersembunyi. Ibnu Abbas menafsirkan syirik khafi ini dengan perkataan seseorang kepada temannya, atas kehendak Allah dan atas kehendak kamu. Nah, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Kalimat dan di sini, kata dan diberikan keterangan, dan di sini kalau dalam bahasa Arab itu wa, menunjukkan sejajar. Atas kehendak Allah dan atas kehendak kamu. Dalam kalimat Ibnu Abbas ini maksudnya, kamu dan Allah, Allah dan kamu itu dibuat sejajar. Gak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Walaupun cuma sekedar ucapan saja, bukan maksudkan dalam batin. Cuma dalam ucapan saja gak boleh. Atas kehendak Allah dan ini punya konsekuensi sejajar. Maka baiknya tidak menyejajarkan nama Allah juga dengan nama Muhammad. Kadang kita lihat ada figura di masjid, ya Allah terus Muhammad. Baiknya tidak sejajar kayak begitu. Karena konsekuensinya ada kalau sejajar. Oh, berarti kamu nyamakan dong Allah itu kedudukannya sama dengan Nabi Muhammad. Toh Muhammad itu sejajar dengan Allah enggak? Terus termasuk syirik khafi. Termasuk syirik khafi juga ucapan seseorang seandainya bukan karena Allah dan karena si fulan. Yang dibolehkan adalah mengucap seandainya bukan karena Allah, kemudian bukan karena si fulan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan. Akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak si fulan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya. Nah, masuk tadi pernyataan tadi, la taqulu masyaallahu wa syaa fulan. Janganlah engkau katakan atas kehendak Allah dan, nah itu digaris bawahi kalimat dannya itu yang salah. Dan atas kehendak si fulan. Akan tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian. Kemudian berarti menunjukkan urutan. Ada yang lebih dulu, ada yang belakangan. Kalau pakai dan berarti nganggap apa tadi? Sejajar. Namun kalau pakai kata kemudian, Allah dulu baru kamu, baru si fulan, boleh. Maka misalnya gini, kalau ada yang katakan, misalnya, wah ini berkat pertolongan Allah dan kamu, itu jangan pakai dan, namun pakai apa? Kemudian, kemudian kamu. Kamu telah mudahkan saya. Ya. Pakai kata kemudian, bukan kata dan. Kenapa? Biar tidak sejajar antara Allah dengan makhluknya. Berarti kesimpulannya ada syirik kecil ini perantara menuju syirik besar ya. Kalau menurut Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, contohnya apa tadi? Satu, riya. Dua, bersumpah dengan nama selain Allah. Tiga, syirik khafi. Apa itu khafi? Samar, tersembunyi. Contohnya pada kalimat apa? Atas kehendak Allah dan atas kehendak kamu. Harusnya dirubah jadi apa? Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak kamu. Pakai kemudian menunjukkan urutan. Sesi keberapa tadi? Sesi ke-8. Alhamdulillah sampai bahasan ke-25. Bahasan ke-26 itu fenomena syirik yang juga kita temukan di tanah air. Nanti kita bahas bedah nanti jam 2 siang. Ya. Pagi nanti istirahat sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 11 kajian. Dan 11 sampai jam 2 istirahat lagi. Terus jam 2 sampai setengah 5 kajian kembali. Baik. Saya jawab pertanyaan dulu. Ustadz mohon kiat-kiatnya cara mendakwai orang tua supaya beribadah sesuai Quran dan Sunnah. Karena orang tua dan keluarga saya masih melakukan ibadah yang bid'ah dan terkadang cenderung mengarah pada syirik. Cara mengajak mertua kafir dan adik yang kafir untuk belajar Islam dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi hidayahnya untuk mertua dan adik yang masih kafir juga. Pokoknya prinsip dakwah itu ada 4. Strategi dalam berdakwah itu ada 4 atau dhawabit fi dakwah. 1. Ikhlas. 1 itu ikhlas. 2. Dengan ilmu. 3. 3 apa? Sabar. Dan penuh hikmah. Sabar itu gimana? Ulang terus, belum diterima, ulang lagi. Hikmah itu gimana? Lihat kapan mau ngomongnya, caranya bagaimana. Yang 4, lihat kondisi orang yang didakwai. Itu 4 dhawabit fi dakwah. 4 kaidah dalam berdakwah. Ulang, 1 apa tadi? Ikhlas. 2 berilmu. 3 sabar dan hikmah ya. 4 lihat kondisi orang yang didakwah. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kalau Nabi tidak tahu perkara gaib, ilmu lalu bagaimana ya Ustaz dengan ayat ini? Ayat itu tadi sudah diterangkan, cuma sebagian yang Allah beritahu, bukan seluruh perkara gaib. Apakah jika saya membaguskan pekerjaan saya di depan atasan atau teman karena sedang diawasi termasuk riya? Kan bukan memperbagus ibadah. Memperbagus apa tadi? Pekerjaan sah-sah saja. Ana ingin bertanya, ibu Ana bisa mencari-cari benda-benda yang hilang lewat tanggalan atau hitungan? Semisal kehilangan uang langsung dihitung di jari lalu ketemu. Oh, apakah itu syirik? Bagaimana Ana menyikapinya? Bilang ibu ngaji biar gak banyak hitung-hitung. Ini pakai cara hitung apa ini, pakai kayak begini? Saya belum tahu itu. Lingkungan saya masih ada kegiatan tahlilan. Saya masih datang karena mengingat di lingkungan masyarakat saya kalau tidak datang bakal dikucilkan. Tapi di setiap saya datang tidak ikut mengucapkan lafal-lafal yang mereka ucapkan. Lantas apa hukum saya lakukan? Yang jelas ini masih datang di tempat yang bermasalah. Kalau bisa yo ditinggalkan total. Namun kalau bisa fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi tinggal timbang-timbang lagi mana yang maslahat, mana yang mudharat. Dosen saya berbicara. Ini dari kemarin dosennya kayaknya sama ini. Karena tanya dosen terus. Jangan suka menyalahkan orang lain, bisa terjatuh pada syirik khafi. Bagaimana perkataan ini Ustaz? Dosen Ana sufi, ya wes jelas. Sufi kan seluruh perkataannya itu ya sesat, kecuali satu kan kemarin kan yang saya sebut. Ya. Ketika sufi itu nasihati Imam Syafi'i, apa nasihatnya? Waktu adalah pedang, al-waktu kasib. Itu saja yang benar, yang lainnya salah semuanya. Gak usah dengar, masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu aja. Wah dosen saya ki sufi, wes nggak dengar saja, nggak usah telan mentah-mentah, wes. Bagaimana tata cara ibadah membaca Al-Quran yang benar sesuai tuntunan Rasul SAW? Dimulai membaca apa dan diakhiri membaca apa dan lebih afdal mana? Saat menunggu iqomah kita berdoa atau membaca Al-Quran? Kalau bisa digabung ya digabung, baca doa nanti setelah itu ada waktu lagi baca Al-Quran. Bacanya mulai dengan kalau awal ayat ya ta'awudz terus Bismillah. Namun kalau di tengah-tengah cukup ta'awudz. Terakhir ditutup dengan tidak dengan sedekahullahul azim ya, bisa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Ustaz, bolehkah meminang adik ipar, adik dari istri? Meminang adik ipar. Ini istri punya adik, ya enggak bisa ya. Kalau sudah meninggal, kalau masih ada istrinya enggak boleh. Kalau adik ipar istrinya itu, istrinya sudah meninggal atau sudah cerai baru boleh. Disatukan dua-duanya enggak boleh. Bolehnya kita share ilmu syar'i kepada orang lain, misalnya sebuah doa yang memang belum kita amalkan, namun kita bertekad akan menghafal dan mengamalkannya setelah itu, boleh. Insert seperti itu walaupun kita belum mengamalkannya boleh, namun bagusnya amalkan dulu. Bagaimana penjelasan tentang dilarang menggulung celana atau pakaian mengumpulkan rambut saat sholat? Maksudnya menggulung celana atau pakaian ketika sholat dihindari lipat kayak begini, termasuk juga lipat celana. Kalau celana kalau ingin amannya di atas mata kaki ya berarti dipotong celananya. Terus kalau rambut, kadang ini saya belum tahu pengertian yang jelas. Jika seorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, ada saudara tidak ada ayah ibu. Ntar ini waris ya, ditunggu dulu ya. Ini pembahasan waris nanti rinci ini. Tak simpan dulu. Ustaz, apa maksud perkataan Abu Bakar As-Siddiq dalam lafaz demi ayah dan ibundaku sebagai tebusanmu? Wa ya Rasulullah wa abi wa ummi ya Rasulullah. Dalam hadis perpisahan. Kemudian saya cek lagi pengertiannya. Sebab itu bukan maknanya sumpah. Ada beberapa pengertian nanti. Mohon penjelasan terkait taatnya istri pada suami, dan lebih utama istri tinggal berbakti pada orang tua atau suami berbakti kepada orang tuanya setelah suami meminta pindah ke rumah sendiri. Istri kalau sudah akad maka jadi punya tanggung jawab besar kepada suaminya. Pokoknya manut pada suami. Suami suruh pindah, yuk pindah. Ustaz, dalam kata dan, apabila diganti perantara, apakah termasuk syirik khafi? Aku atas kehendak Allah, kemudian perantaramu, kemudian lantaranmu, perantaramu. Nanti ada kata kemudian, ya, baru bisa. Atau melalui perantara, bisa. Boleh. Apakah memperbagus sholat untuk meniatkan agar dicontoh orang lain termasuk riya? Mencontohkan orang lain. Kalau mengajarkan mungkin ya, masih boleh. Salah satu syarat meminta hal yaitu hadir. Apakah jika meminta hal namun tidak hadir, namun hanya melalui telepon, apakah termasuk syirik? Dia tadi apa? Hidup. Hadir bisa lewat telepon, mampu penuhi, boleh. Apa bid'ah termasuk syirik dalam ketaatan? Belum tentu. Kalimat tauhid memiliki rukun dan syarat. Apakah bermanfaat orang yang hendak meninggal mengucapkan kalimat tauhid sementara semasa hidupnya tidak belajar rukun dan syarat-syarat kalimat tauhid? Yang penting penuhi, enggak mesti dia hafal, enggak mesti dia tahu. Yang penting penuhi rukun dan syarat-syaratnya, syarat-syarat tauhid, maka dia digolongkan sebagai hamba yang bertauhid. Jika di depan forum atau kelas yang pesertanya campur muslim dan non-muslim, saat berdoa dosen bilang silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing, agama masing-masing, apakah harus ditambah? Tetapi doa kepada selain Allah itu sia-sia. Gak usah lah, nanti bikin masalah saya. Bagaimana jika anjing tetangga sering datang ke rumah? Biasanya dia datang ketika jadwal makan. Tutup pintunya rapat-rapat, tutup pagarnya juga rapat-rapat. Kalau mau kasih racun ya saya gak sarankan. Apakah riya jika seorang memperlihatkan bahwa dirinya telah menikah di hadapan jomblo-jomblo? Karena menikah itu ibadah, Ustaz. Menikah itu ibadah dari sisi lain. Ya. Jadi bukan, karena ada ibadah yang secara zat itu ibadah. Namun ada sesuatu yang ini perkara dunia, namun diniatkan ibadah maka jadi ibadah. Sama seperti tidur. Tidur itu perkara mubah. Namun kalau diniatkan untuk ibadah maka jadi ibadah. Jadi bedakan, ada yang jadi ibadah secara khusus dan ada jadi ibadah karena yang lainnya, karena niat. Yang jelas gini, apakah itu riya? Ya juga enggak. Namun kamu buat orang itu baper saja. Dan saya enggak sarankan bermesra-mesraan di media sosial pamer bahwasanya kamu itu sudah nikah. Ya, ada itu yang di Instagram itu sudah nikah kemudian dia foto ketika itu lagi bermesraan dengan istrinya, apa-apaan kayak gitu di dunia maya. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh dunia maya kayak gitu. Saya enggak senang sekali lihat ada yang ini kemudian pegangan tangan, kemudian tunjukkan di apa-apaan. Dikira nanti gini yang pertama. Ya, bikin susah para jomblo satu. Yang kedua, belum tentu kesehariannya bahagia kayak begitu loh. Banyak acting. Ya, belum tentu kesehariannya itu bahagia, itu belum tentu. Ya, dia cuma foto ketika itu, belum tentu di rumah itu wah, mesra terus. Wah, itu ada banting-banting meja mungkin, banting kursi mungkin. Dia enggak pernah upload kayak begitu loh. Yang baik-baik saja. Kan berarti bohongin orang, dikira semua hidupnya itu mesra kayak begitu. Enggak perlu. Kasihan nih para jomblo itu, baperan. Kenal lagi, ya makanya nikah. Apakah boleh ikut perguruan silat dengan tenaga dalam seperti, apakah itu termasuk amalan syirik? Pelan-pelan ya, nanti kita bahas ya. Itu ya kuncinya, kalau ada tenaga-tenaga dalam itu masalah. Intinya gini, bandingkan saya dengan Nabi lah gitu ya. Nabi SAW ya pak, perang ya biasa, gak pakai tenaga-tenaga dalam. Dari jauh terus syat, terlempar. Gak perlu gitu. gitu. Ada cerita kayak gitu. Pernah dengar cerita Nabi itu? Harusnya Nabi kayak begitu kan? Masa kamu bisa, kok Nabi enggak? Sahabat enggak pakai kayak gitu. Dari jauh itu coba. Putar jauh, giginya langsung patah. Enggak, itu dari dekat loh itu. Ya. Jadi gitu aja logikanya. Nabi pernah kayak begini enggak ya? Masa orang belakangan kok lebih sakti daripada Nabi? Ya, dari jauh itu cuma pakai ini aja, pakai indera keenam katanya, cuma lihat begini langsung, mobilnya berhenti. Apa film Gerhana dulu itu ya? Mobilnya berhenti. Ah, banyak nonton film itu kayak gitu. Ustaz mau tanya, jika upload foto ketika dauro ini termasuk riya ibadah, moga Allah jauhkan kita semua dari syirik kecil. Ya biasa-biasa saja gitu, enggak usah. Ya kalau cuma kasih tahu, oh, ini ada jadwalnya, ini kayak begini begini begini, enggak sampai itu, cuma beritahu saja. Namun enggak usah sampai detail-detail, oh saya itu ibadahnya itu di sini kayak begini begini begini, enggak usah. Cuma misalnya kasih tahu info kajiannya kayak gini gitu. Biar mungkin orang nonton live ikuti kajiannya juga. Atau besok-besok bisa ikut juga di sini. Enggak masalah. Setelah syahadat tayat awal boleh berdoa. Atau melanjutkan sholat. Baiknya ke sholawat saja. Nanti doanya di tahiyat akhir. Ya. Dulu ada ustadz ngajarin ke jamaah. Kalau ingin sesuatu misal mobil caranya disuruh usap-usap itu mobil. Terus sholawatin. Tunggu nanti saya bahas di pesugihan nanti ya. Lagi panas saya ini. Itu baru saya dapat. Saya sudah nyusun buku pesugihan. Terus saya sesuaikan lagi dengan zaman sekarang. Di salah satu contoh saya sebutkan. Ya, jika pengin apa diusap-usap kemudian solawatin itu nanti tak bahas. Jika kita memohon kepada teman agar bayar utang, apakah termasuk ingkar tauhid uluhiyah? Memohon kepada teman agar bayar utang. Hidup enggak? Hadir? Mampu? Ya sudah berarti. Enggak syirik. Ada salah satu anggota keluarga kami ikut kajian Islam jamaah sejak atau semenjak menikah dengan istrinya. Dan sebenarnya yang nampak jelas menyelisihi. Karena kalau kami tanya, mereka mengakui sunnah juga. Intinya ada beberapa hal yang perlu dikritik. Yang salah satunya ya, terlalu fanatik pada golongan. Ya. Nanti kalau mau sholat ya cuma di masjid itu saja. Makanya kan kalau di pinggir jalannya kan ini loh. Nanti kalau mau masuk ini ke masjid itu masjidnya. Ngapain? Kenapa enggak umum saja gitu? Kenapa sampai berpihak pada golongan-golongan tertentu? Kenapa enggak umum? Dan menyaratkan juga ilmu itu harus mangkul. Mangkul itu apa? Harus punya sanad. Itu juga jadi harus dalam menuntut ilmu. Dan kalau mau dicek juga mangkulnya sampai di mana dia gurunya. Belum tentu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sakit perut, sering batal wudu, apakah diharuskan selalu wudu? Ya iya. Kecuali ya ada penyakit yang memang tidak bisa sembuh ya, maka dia nanti menyikapinya seperti darah istihadhah. Setiap kali mau sholat berwudu. Penyikapannya berbeda. Bismillah. Apakah untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater termasuk apa ini? Khafi. Termasuk syirik khafi. Kalau kalimat untuk belum masuk. Kalimat wallahi itu. Sumpah itu baru nama sumpah. Demi Allah itu baru sumpah. Apakah orang yang terjatuh kepada syirik dalam rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat bisa mengeluarkan pelakunya pada keimanan atau kafir? Tadi sudah jelas kan? Terhapus amal-amalnya berarti kafir. Bolehkah kita menikahi perempuan seorang haroki atau perempuan yang masih mengikuti tradisi yang menyimpang? Kenapa enggak cari yang lain? Apa enggak ada di dunia ini? Kecuali kamu bisa mentarbiah dia, tarik dia, menyelamatkan dia. Kalau bisa, wah pahlawan yang luar biasa kamu itu. Pahlawan tanpa tanda jasa. Menuntut ilmu agama dulu ataukah menikah dulu? Jika menikah dulu, takutnya nanti saya untuk belajar ilmu agama akan terbatas. Sedangkan saya sepertinya harus menikah karena syahwat saya tinggi. Ya sudah ngerti lah dulu. Sudah ngerti jawabannya. Saya kan kemarin kan sudah sebar e-book gitu kan, e-book gratis, ada siap dipinang kan, itu ada poinnya di situ, jawabannya ada. Menikah dulu ataukah kuliah? Bagaimana tentang sumpah pocong? Sumpah pocong itu bagaimana isinya? Saya harus lihat rinciannya dulu. Apa hukum memandang dosen atau guru wanita? Itu susahnya kalau dengan dosen perempuannya, gimana lagi sudah di kampusmu kayak gitu. Apakah ajaran tasawuf termasuk ajaran sufi? Sufi dan tasawuf itu sama. Ajarannya namanya tasawuf, orangnya namanya sufi. Saya ada rencana beli rumah untuk investasi tapi kredit pakai bank syariah. Apakah diperbolehkan agama? Cari yang enggak pakai kredit lewat bank, cari cara lain. Ada kiai daerah saya yang bisa melihat al-ghaib karena mempunyai kodam. Nah, itu sudah dibahas tadi. Sudah poin yang keberapa tadi, syirik dalam apa? Sifat khusus bagi Allah. Saat imam menyariatkan menjamak sholat maghrib isya, namun kita tidak tahu jika akan dijamak dan baru tahu saat menjamak sholat isya-nya, apakah sholat maghrib kita tadi sah karena tidak diniatkan untuk menjamak? Wallahualam seperti itu sah. Menurut sebagian pendapat, niat jamaknya boleh muncul setelah mau menjamak untuk sholat kedua. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, niat jamak harus dari awal ketika mau menggabungkan. Jadi ada pendapat yang lain seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Nanti siap-siap ya. Jam 9 ke lapangan. Gak boleh ada yang di sini. Nanti tidur-tiduran di sini lagi. Ke lapangan. Ya, nanti lihat warga itu ngaji. Kemudian setelah itu balik lagi sini istirahat. Kita lanjut lagi jam 2 siang. Nanti istirahat full nanti. Biar bisa fit lagi. Ya. Kita cukup. Tutup. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.